Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul khamisu. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki hadis kelima dari Arba'un An-Nawawiyah. عن عائشة رضي الله عنها قالت ya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru ya dalam urusan kami ini, ya maksudnya urusan agama, yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut akan tertolak. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang ya, tidak kami perintahkan, maka amalan itu akan tertolak. Ya, asy-syarhu, kita masuk ke penjelasannya. Hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil islami. Ya, hadis ini itu merupakan ya landasan yang agung yang ada di dalam Islam. Wa huwa kal mizan lil a'mali fi dhahiriha. Ya, ini sebagaimana timbangan untuk amal yang secara lahiriah, yang tampak. Kama anna haditha al a'malu bin niyyati mizanun lil a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis al-a'malu bin niyati, ya, amalan itu tergantung pada niatnya, itu adalah timbangan untuk amalan-amalan batiniyah. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi falaysa li'amilihi fihi thawabun. Ya, sebagaimana setiap amalan yang tidak diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, ya maka pelakunya tidak akan mendapatkan balasan, ya pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi fahuwa mardudun ala amilihi. Ya, demikian juga setiap amalan yang tidak berdasar pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka amalan itu akan tertolak. Wa kullu man ahdatsa fid dini ma lam ya'dhan bihi Allahu wa rasuluhu falaysa minad dini fi syai'in. Dan ya, siapa saja yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama, ya dalam urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut bukan bagian dari agama. Ya, bukan termasuk bagian dari agama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Dan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda dalam khutbah beliau, inna astaqal hadithi kitabullahi, ya, bahwa perkataan yang paling benar adalah kitabullah, wa khairal hadayi hadayu muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita kembali ke atas. Wasanu akhirul kalama 'alal muhtathati ila dzikri hadisil 'irbadi bani Sariyata. Ya. Kita akan mengakhirkan pembahasan tentang perkara yang diada-adakan. Ya. Nanti kita akan mengakhirkannya pada hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, kita lihat catatan kaki. Inda qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhtafatil umur. Ya, berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan. Wa huwal hadithus thamin wal ishruna min hadzal kitabi. Dan itu adalah hadis ke-28 dari kitab ini. Ya, pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, kita kembali ke atas. Wa natakallamu hahuna 'alal a'mali allati laisa 'alayha amru syari'i wa raddiha. Ya, di sini kita hanya akan membicarakan tentang amalan yang tidak diperintahkan, ya, syariat Islam dan sebab tertolaknya. Fahadhal hadithu yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari'i fahuwa mardudun. Maka hadis ini itu secara ya, tekstualnya itu menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak diperintahkan oleh syariat itu akan ditolak. وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَهُوَ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Dan juga hadis ini itu secara mafhumnya, ya, secara ya, sesuatu yang dapat dipahami, itu menunjukkan bahwa setiap amalan yang diperintahkan syariat, maka itu tidak tertolak, ya, akan diterima. Wal muradu bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uhu. Ya, urusan yang dimaksud di sini adalah dalam urusan agamanya dan syariatnya. Fal ma'na idzan anna kulla man kana 'amaluhu kharijan 'anil syar'i wa laysa mutaqayyidan bisyar'i fa huwa mardudun. Maka maknanya, ya, jika demikian makna hadis ini, bahwa setiap ya, orang yang amal ibadahnya itu keluar dari syariat dan juga tidak sejalan dengan syariat, maka amalannya itu akan tertolak. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna, ya, yang tidak kami perintahkan. Isyaratun ila anna a'malal amilina kullihim yanbaghi an takuna tahta ahkamis syari'ati. Hal ini mengisyaratkan bahwa amal ibadah setiap hamba semestinya sesuai dengan ketentuan syariat. Watakuna ahkamu syari'ati hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Dan hukum syariat itulah yang menjadi penentu ya, antara perintah dan juga larangannya. Faman kana 'amaluhu jariyan tahta ahkamis syar'i muwafiqan laha fahuwa maqbulun. Ya, maka barang siapa yang amal ibadahnya sesuai dengan syariat Islam, ya, hukum-hukum syariat, dan juga sesuai dengan ya, tuntunannya, maka amalan tersebut akan diterima. Wa man kana kharijan an dzalika fahuwa mardudun. Ya, dan adapun barang siapa yang keluar dari ya, hukum-hukum syariat tersebut, maka amalannya akan tertolak. Wal a'malu qismani, dan amalan itu ada dua jenis. Fa ammal ibadatu, ya adapun ibadah, yaitu wal a'malu qismani ibadatun wa mu'amalatun. Amalan itu ada dua jenis, yaitu ibadah dan mu'amalah. Fa ammal ibadatu, ya adapun ibadah, فَمَا كَانَ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَىٰ عَامِلِهِ. Ya, jika ibadah tersebut atau setiap ibadah yang ya sama sekali keluar ya dari hukum Allah dan juga Rasul-Nya, ya, jadi secara keseluruhan itu keluar dari hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ibadah tersebut akan tertolak. Ya, tertolak dari yang melakukan amalan tersebut. Wa 'amiluhu yadkhulu tahta qawlihi. Dan pelakunya itu ya, masuk dalam firman Allah Ta'ala, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minat dini ma lam ya'zam bihillah. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minat dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 21. فَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِعَمَلٍ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُرْبَةً. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya itu tidak pernah menjadikannya sebagai ya, bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. Maka amalannya itu batil dan tertolak. Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum indal baiti mukaan wa tasthiyatan. Maka hal ini serupa dengan ya perilaku orang-orang yang salat ya di sisi Ka'bah dengan cara ya bersiul dan bertepuk tangan. Wa hadza kaman taqarraba ilallahi bisama'il malahi. Ya, demikian juga hal ini sebagaimana orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan musik. Awir raqsi, ya, atau melihat tarian. Au bikashfir ra'si fi ghairil ihrami. Ya, atau membuka kepala di luar waktu ihram. Wa laisa ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Ya, dan tidak setiap perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dalam suatu ibadah, itu dapat digunakan untuk mendekatkan diri dalam ibadah lainnya secara mutlak. Faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajulan qa'iman fi syamsi. Ya, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah melihat seorang laki-laki yang berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala anhu. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, tentang orang tersebut, mengapa dia melakukan hal tersebut. Faqila, ya, maka orang-orang mengatakan, innahu nazara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa yasuma. Laki-laki itu bernazar untuk terus berdiri, ya, tidak duduk, ya, tidak berteduh, dan juga dia dalam keadaan berpuasa. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yaq'uda wa yastadhilla wa yutimma shaumuhu. Wa yutimma shaumahu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk duduk dan berteduh serta menyempurnakan puasanya. Kita lihat catatan kaki akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu lisyamsi qurbatan yufa binadhrihima. Ya, maka beliau tidak menganggap, ya, berdiri dan berjemurnya orang tersebut di bawah terik matahari sebagai ibadah yang harus dilakukan demi menepati nazarnya. Ma'a annal qiyama ibadatun fi mawadhi'a ukhra. Ya, padahal berdiri itu, ya, salah satu bentuk ibadah dalam tempat lain. Kassolati wal adhani wad du'ai bi arafata. Ya, contoh yang berdiri itu merupakan ibadah, itu seperti sholat, adhan, dan doa di Arafah. Wal buruza lisyamsi qurbatun lil muhrimi. Ya, dan berjemur di bawah terik matahari itu merupakan ibadah bagi orang yang berihram. Fadalla ala annahu laisa kullu ma kana qurbatan fi mautinin yakunu qurbatan fi kullil mawatini. Maka hal ini menunjukkan bahwa, ya, tidak setiap perbuatan yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu ibadah itu dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam, ya, setiap ibadah. Wa innama yuttaba'u fi dhalika ma waradat bihi syari'atu fi mawadhi'iha. Ya, bahwa semua hal itu harus hanya mengikuti tuntunan syariat yang sesuai dengan tempatnya. Wa kadzalika man taqarraba bi'ibadatin nuhiya 'anha bi khususiha. Demikian pula siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang dilarang secara khusus. Kaman shoma yaumal 'idi aw shalla fi waqtin nahyi. Sebagaimana orang yang berpuasa pada hari Id, hari raya, atau mengerjakan salat pada waktu yang terlarang. Wa amma man 'amila 'amalan asluhu mashru'un wa qurbatun. Ya, dan adapun orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang asalnya itu diperintahkan dan juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Thumma adkhala fihi ma laisa bimasyru'in. Kemudian orang tersebut memasukkan ke dalam ibadah tersebut, menambahkannya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Au akhalla fihi bimasyru'in. Ya, atau dia mengubah syariat itu dengan menyisipkan ibadah yang lain. Fahadha aidan mukhalifun lisyari'ati. maka hal ini itu juga menyelisihi syariat. Biqadari ikhlalihi bima akhalla bihi. Ya, sesuai dengan kadar sisipannya yang menyelisihi tadi. Au idkhali ma adkhala fihi. Ya, atau sesuai kadar apa perbuatan apa yang dimasukkan kepadanya. Wa ammal mu'amalatu kal 'uqudi wal fusukhi wa nahwihima. Ya, adapun yang terkaitan dengan muamalah seperti ya membuat janji, ya perjanjian atau pembatalan janji, ya atau kontrak atau juga pembatalan kontrak, wa nahwihima dan yang sejenis dengan keduanya. Fama kana minha taghyiran al-awda'a asy-syar'iyyata. Di mana pada hukum-hukum muamalah tersebut ada yang mengubah ya syariatnya atau hukumannya dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, dari yang telah ditetapkan oleh syariat. Gaja'li haddiz zina 'uqubatan maliyatan. Sebagaimana jika misal seorang hakim itu menentukan bahwa hukuman untuk pezina itu adalah dengan didenda. Ya, didenda. Wa ma asybaha dzalika dan apa-apa yang serupa dengannya. Fa innahu mardudun min aslihi. Ya, maka ini secara asalnya pengubahan aturan seperti ini itu tertolak. La yantaqilu bihil milku. Ya, maka harta tersebut itu tidak sah jika berpindah kepemilikannya. Li anna hadza ghairu ma'hudin fi ahkamil islami. Ya, karena hukuman yang seperti ini, yaitu hukuman denda bagi orang yang melakukan zina, itu tidak ada asalnya, tidak diketahui dalam hukum Islam. Wa ma kana minha 'aqdan manhiyan 'anhu fi syar'i. Ya, dan apa-apa di dalam akad tersebut, ya jika terdapat akad yang dilarang oleh syariat. Imma likaunil maqudi 'alaihi laisa mahallan lil 'aqdi. Ya, bisa jadi karena sesuatu yang diakadkan tersebut itu seharusnya sesuatu yang tidak boleh, ya terlarang untuk dilakukan akad. Au lifawati syartin fihi. Atau karena ada syarat yang kurang dalam akad tersebut. Ya, syarat yang ditentukan oleh syariat. Au lidzulmin yahsulu bihi lil ma'qudi ma'ahu. Ya, atau karena dengan adanya akad tersebut itu nantinya akan ada kezaliman yang dihasilkan. Au likaunil 'aqdi yashghalu 'an dzikrillahil wajibi 'inda tadayuqi waqtihi. Ya, atau jika akad tersebut itu dapat menyibukkan dari mengingat Allah yang wajib, ya ibadah Allah yang wajib, ya ketika waktu itu sudah ya sempit. Au ghairi dzalika. Ya, atau yang sejenis dengannya. Ya, artinya akad-akad yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau dapat mengakibatkan mafsadat yang besar. Fa hadzal 'aqdu hal huwa mardudun bil kulliyati la yantaqilu bihil milku am la. Ya, maka akad-akad yang seperti ini itu apakah akad yang tertolak. Artinya, harta itu tidak sah untuk berpindah jika dilakukan dengan akad seperti ini. Ya, ataukah akad tersebut tidak tertolak. Ya hadzal maudhi'u qad ittaraba. Ya hadzal maudhi'u qad ittaraban nasu fihi ittiraban katsiran. Ya, maka pembahasan ini, ya apakah akadnya sah atau tidak, pembahasan ini itu sudah, ya para manusia itu ya, cukup bingung dengan kebingungan yang sangat. Wal aqrabu insyaallahu, dan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, ya insyaallahu ta'ala, annahu in kana an-nahyu anhu lihaqqillahi azza wa jalla, fa innahu la yufidul milka bil kulliyati. Ya, bahwa jika larangan yang ada, ya larangan yang dilanggar pada akad tersebut itu melanggar hak Allah azza wa jalla. Ya, maka secara keseluruhan hal tersebut tidak dapat mengakibatkan kepemilikan. Ya, artinya betul-betul tidak sah. Ya, tidak sah berpindah kepemilikan. Wa na'ni bi kaunil haqqi lillahi, ya, dan yang kami maksud dengan ya haknya Allah azza wa jalla, annahu la yasqutu biridhal muta'aqidina alaihi. Bahwa hak Allah tersebut, ya, atau akad tersebut itu tidak akan, ya kemudian, atau hak Allah tersebut tidak akan kemudian batal hanya karena jika dua orang yang atau jika orang-orang yang melakukan akad tersebut itu ridha untuk melakukannya, ya. Namun karena ternyata akad tersebut melanggar hak Allah, itu walaupun mereka sepakat ridha, ya, namun hal tersebut tidak menggugurkan batalnya kepemilikan. Wa in kana an-nahyu anhu li haqqi adamiyyin muayyanin bihaitsu yasqutu bi ridahu bihi. Ya. Adapun jika ya larangannya, ya larangan yang dilanggar dalam akad tersebut itu terikat atau terkait dengan haknya manusia tertentu, ya, di mana akad tersebut dapat batal dengan ridhonya manusia tersebut. Ya. Fa innahu yaqifu ala ridhohu bihi. Ya, maka akad tersebut itu dapat berlangsung selama dia masih ridho terhadap akad tersebut. Fa in radiya lazimal aqdu. Ya, jika dia ridho, maka akad akan tetap berlangsung. Wastamarrar, ya wastamarrul milku, dan kepemilikan itu tetap sah. Ya, tetap sah menjadi ya milik orang yang membeli misalnya. Wa illam yardha bihi falahul fashu. Ya, adapun jika manusia tertentu tersebut yang melakukan akad itu tidak ridha terhadap akad yang dilakukan, maka akad tersebut menjadi batal. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.